Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muka surat berapa? 31. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, hadis ke-9, Islam kembali dagang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bada'a al-islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Rawahu al-Muslim. Artinya, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mula tersebar dalam keadaan dagang, yakni asing, dan ia Islam akan kembali asing pula, maka beruntunglah orang-orang yang asing. Hadis yang sangat pendek yang selalu kita dengar, hadis tersebut pendek saja, tetapi ulama selalu membicarakan akan hadis ini apabila mengkaitkan tentang keadaan umat Islam sekarang. Keterangan hadis, Islam mulai tersebar di Mekah dengan keadaan yang sangat asing dan dagang, sangat sedikit penganut dan pendukungnya kalau dibandingkan dengan penentangnya Islam. Kemudian setelah itu Islam tersebar ke seluruh lusuk dunia sehingga dianuti oleh 2/3 penduduk dunia. Itu maksudnya sabda Nabi SAW tadi, al-Islamu ghariba. Islam itu gharib. Gharib ini dagang. Maksud dagang ini sedikit sangat ataupun daif ataupun tidak berharta benda. Itu makna dagang. Pada awal Islam maksudnya tidaklah sebagaimana pada pertengahannya, kerana pada awal Islam tidak ramai yang memeluk Islam. Pengarang kata lebih ramai yang menentang daripada yang memeluk Islam. Padahal agama Islam yang dibawa ini adalah agama yang benar daripada Allah. Hadis ini berkait dengan sejarah, di mana kalau kita lihat kitab-kitab sirah ataupun kita tinjau balik sejarah perkembangan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka kita akui memang pada awal-awalnya tidak ramai yang masuk Islam, dan Islam masa itu tidak kuat, sangat lemah, sehinggakan umat Islam yang masuk Islam yang asalnya kafir musyrik, bila masuk Islam ada yang diseksa, yang tidak ada daripada kalangan bangsawan dia kena seksa, yang di kalangan bangsawan dicaci hina. Sebagaimana akhirnya Islam menjadi dagang balik, yakni umat Islam dicita, dicaci, dihina, diseksa dan sebagainya. Maknanya berputar Islam, asalnya baik, kemudian menjadi kuat pertengahannya, dan akhirnya menjadi lemah semula, seperti yang kita lihat berlaku pada penganut-penganut agama Islam itu di zaman mutaakhirin ini. Zaman sejarah permulaan Islam memang lemah. Kita tengok, kita selalu dengar cerita-cerita umat Islam kena seksa. Bilal ibn Rabah radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara yang awal memeluk Islam. Pada ketika itu Islam masih belum diterima. Jadi orang yang macam Bilal ini orang susah. Maka akibatnya menerima seksaan. Dia kena seksa. Dibawa di tengah padang pasir yang panas. Diletakkan di atas pasir yang panas. Diletakkan batu yang besar pula di atas dada. Letak batu yang besar di atas dada. Suatu hari lalu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ni seorang pendeta agama Nasrani. Dia lalu, dia lihat Umayyah ibn Khalaf sedang menyeksa Bilal. Seksa Bilal. Letak batu, letak besi panah, letak atas padang pasir yang panah. Maka katanya Waraqah bin Naufal, apa gerangan kamu seksa akan si Polan ini? Apa yang kamu seksa lagu ni? Katanya Umayyah bin Khalaf, dia meninggalkan agama nenek moyang kami, telah murtad ni. Masuk Islam tu dikira murtad. Bagi dia murtad dah ni. Dia meninggalkan agama nenek moyang kami. Dan Waraqah bin Naufal mendekati Bilal. Maka kata Umayyah bin Khalaf, wahai Bilal, jikalau engkau mengakui ketuhanan Lata dan Uzza, iaitu dua berhala orang Quraisy, maka kami akan bebaskan kamu. Bilal kata wahai, wahai, maknanya Allah yang satu, tetap dengan Islam. Wahai, wahai, kena seksa. Tak, kita tak ada lah ni, kalau tak ada wahid lah, wahida. Nampak wahida terus habis. Orang menyanyi habis geluli bati budak-budak. Katanya Waraqah bin Naufal kepada Umayyah anak Khalaf. Umayyah bin Khalaf ni dia ketua pengerusi JKK daripada Bani Jumah pada zaman tu, pada Engah. Kalau mati ni Bilal ni, mengkabarkan aku kalau mati. Sebab apa nak kabar kamu? Sebab tempat dia mati ni aku nak buat tempat ibadat, nak ambil berkat. Patah sebegini sesaangnya, dia kekal dengan Tuhan yang satu. Katanya Waraqah bin Naufal ni berkat ni, orang berkat. Kulit hitam muka uduh, tapi barakah hidupnya. Walaupun letak batu atas dada, kata Waraqah bin Naufal, tetap wahid, wahid. Nampak? Kita tak dah letak batu pun atas dada. Nah, ubud tak mungkin atas ming je. Nampak? Habis cerita selalu. Tamu atas-atak ilmu kepi, nyajuk lalu kita. Nah, kalau Allah kaya berdekat cak orang dua, tiga lah, merak dengan Tok Imam. Faham? Ni. Kalau ubur batu atas dada, Allahu Rabbi. Tak boleh nak bayang. Umat Islam akhir zaman. Itulah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Inilah kelompok sahabat man haulan Nabi, katanya ulama. Mereka-mereka penolong-penolong yang berada di sekeliling Nabi ni adalah khaira ummah, sebaik-baik umat yang ada di kalangan manusia. Orang lain tak boleh nak tanding. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi kepada para-para penolong Nabi ni, yang awal ni masuk Islam dah, yang menerima kesusahan dan seksaan, i'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Hei penolong-penolong Nabi yang setiasa setia bersama Rasulullah, buatlah apa saja, aku telah ampun segala dosa kamu. Hebat. Orang kalah kata buat, nak buat apa pun, nak breakdown, nak apa, aku ampun belaka dosa. Dalam begitu pun masih kuat beribadat. Kita kalau Tuhan kata ampun belaka dosa, kau tengok lah. Lambat orang keling kita nak sodok umur. Telefon panggil berwajar. Awal Islam ditentang tak ramai. Yang pertama Siti Khadijah. Nampak? Orang-orang yang awal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali. Ini orang-orang awal yang masuk Islam tak ramai. Tak berani nak menzahirkan Islam macam zaman kita boleh. Mudah. Ini berpayah. Itu setengah daripada maksud Al-Islamu ghariba. Nak dakwah kena bisik-bisik. Dah boleh pakai mikrofon, pakai speaker macam ni. Boleh jual BCD pula. Walaupun kena molek. Tentangan, ejekan, cemuhan, seksaan dan macam-macam. Yang kita selalu dengar, pak jahatnya, nombor satu lah. Dia champion lah ni. Abu Jahat. Abu Jahat ni jahat sungguh. Abang tanya Selina Umar, pak jahat sekali, zamanmu masa dulu syirik hari tu siapa kak? Dia kata Hisham. Umar bin Hisham. Umar bin Hisham mana Abu Jahat. Ini jahat ni. Selina Umar tu geng dia tu. Nampak? Masa belum Islam, satu parti dah dengan dia. Dia boleh akui pak jahat sekali Abu Jahat. Abu Jahat ni memang sijil dia, dia fikir macam mana cara nak kacau dakwah macam mana. Dia ada pengikut-pengikut Abu Jahat. Siapa kena ni? Dia duk fikir macam mana tamu huya orang pergi masjid, tamu huya orang dengar orang ngajar. Nampak? Dia duk fikir itu ahli member kelab Abu Jahat seumur hidup. Dia bawa batu satu malam. Dia pergi terus kepada Rasulullah, tujuan sampai dekat nak pelakon batu. Dia ni petong batu. Dululah. Dia ni dia petong keluar gas. Jadi bila dekat dengan Rasulullah, ikut satu lorong, tiba-tiba keluar unta yang sangat besar. Dan jatuh batu daripada tangan Abu Jahat. Abu Jahat kata, aku kalau aku tak tembak, dengan aku bahagiannya. Besar unta. Dia cerita kepada puak-puak dia. Esok dia ceritalah, mana yang mu kata mu semalam mu nak petang Rasulullah nak pelekong, tak ada apa-apa. Puak-puak dia tanya. Dia kata, aku tengok unta yang sangat besar, sehingga jatuh batu yang ada pada tanganku. Kalau aku tak lari, mati dengan aku. Dia terang, besar unta. Nampak? Ini Allah Ta'ala jaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebatnya Abu Jahal ni, siapa turun ayat ke dia? Allah Ta'ala sebut turun ayat dengan sebab kejahatan Abu Jahal. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Adakah tidak dia mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala melihat? Mana Abu Jahal pun tidak sedarkah bahawa kamu ini sentiasa dilihat oleh Allah. Rancangan-rancangan kamu untuk menggugat dakwah Rasulullah, untuk mengenakan niat yang jahat ke atas Rasulullah. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah dia tahu Allah Ta'ala melihat? Kalla la illam yantahi fa'am bin nasiyah. Katakanlah, kalaulah maknanya Abu Jahal ni tak berhenti daripada mengganggu Rasulullah, kami akan ambil ubung-ubung dia, kata Allah. Kami akan cekok kepala dia. Kami akan pegang ubung-ubung dia. Kami akan cekok kepala dia. Ubung-ubung siapa? Nasiyatin kazibatin khati'ah. Ubung-ubung Abu Jahal. Yang sangat pembohong, yang sangat banyak dosanya. Faliyad'una diyah. Maka panggillah kumpulan kamu untuk bermesyuarat. Nadiah ni kata ulama-ulama tafsir, iaitu kumpulan mesyuarat puak-puak musyrikin. Puak-puak musyrikin ni dia ada gu dia. Dia ada markah dia. Di balai raya dia lah. Mana kata Allah, mukupulah puak-puakmu di balai raya ni buat mesyuarat. Nampak? Nak buat apa pun. Mu nak rancang apa-apa benda yang tidak baik kepada Islam, mukupulah di balai raya tu dengan ahli anggota syura mesyuaratmu ni, nak buat khianat kepada Islam ni. Tak apa, mukupul. Kerana kami sanada'uz zabaniyah. Kami akan panggil zabaniyah, penjaga api neraka. Nampak? Kalla la tuti'. Katakanlah, tidak, dia ini jangan sekali-kali kamu patuh pada permintaan ataupun perkataan mereka itu. Jangan ikut. Wasjud wa qtarib. dan teruskanlah beribadah kepada Allah, mendamping diri kepada Allah. Jangan herau ini Abu Jahal dengan puak-puak dia. Biar dia musuh Arab di markah dia, tu hak dia. Tapi kami akan panggil Zabaniyah nanti, akan tumbangkan mereka ini ke dalam api neraka. Hebat permulaan Islam. Nak baca Quran payah. Nak baca kita lagi nak baca berapa juzuk hari? Boleh baca. Nak dengan takmuh. Nak. Ha. Tak ada orang marah. Nak baca Quran. Nak baca 5 juzuk boleh, nak baca malam boleh, petang boleh, pagi boleh. Tak ada masalah lagi setakat ni. Neh. Ha. Walaupun ada setengah-setengah negeri yang kita dengar yang ada tentangan dengan bunyi-bunyi suara orang mengaji Quran ni, orang marah dan sebagainya. Tapi pak kita, negara kita ni alhamdulillah dia boleh baca Quran, tapi umat tak baca dah. Baca surat khabar dah. Nampak? Surat khabar tu jadi fardu ain. Barang siapa yang baca 4 helai surat khabar setiap hari, dakhalal jannah, masuk surga. Seolah-olah gitu. Tapi tak pun. Quran mukjizat terakhir yang masih kekal, yang ada di depan kita, yang cukup mudah kalau kita nak baca, ambil Quran, buka dan baca. Ataupun tak payah buka, ayat yang telah dihafal di dalam dada, duduk saja baca. Tetapi tidak, kerana iman umat akhir zaman ini nipis, nipis ataupun berpenyakit. Pada zaman awal Islam, sebelum habis turun ayat Quran, setengah-setengah ayat, setengah-setengah surah yang awal masuk Islam, siang dan malam baca Quran. Tak berani nak baca terang-terangan dengan bersembunyi, kerana Islam masa itu ghariba, masih asing, masih dagang, tak berawal, tak ada ramai lagi penolong-penolong, tak ada waris lagi. Ibn Hisham menyebut di dalam sirahnya, di antara orang yang pertama berani baca Quran di khalayak ramai adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berani baca. Kata Abdullah bin Mas'ud dalam suatu mesyuarat, beberapa orang yang awal peluk Islam, kita ni duk baca Quran, Quran ini adalah hidayah, adalah iman turun daripada Allah melalui Nabi kita, maka kenapa kita nak sembunyi-sembunyi? Jadi kita cuba untuk baca biar dengar. Dia orang musyrikin pula. Jadi siapakah yang kita nak pilih yang nak berani nak baca sehingga orang musyrikin boleh dengar, sehingga puak-puak Abu Lahab, Abu Jahal boleh dengar? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, saya lah orang ni, biar saya baca. Kawan-kawan dia kata, tak sahlah Abdullah, nampak mu ni tidak ramai orang yang kuat-kuat di belakang mu, nanti orang belasah mu. Kalau mu ramai kenal kroni-kroni mu, ada maknanya ada kenal apa benda ni, aria banyak, boleh tahan kira. Kata Abdullah bin Mas'ud, dah aku nak baca juga. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud pagi esok baca di khalayak ramai. Yang dibacanya surah Ar-Rahman. Tadang habis baru 3 ayat baca, nyetar atas muka berdarah. Mari puak-puak JKK musyriki ni, berani baca sini nampak, padahal mun tak ada permit lagi. Lepuknya wibun, muka Abdullah bin Mas'ud keluar darah, keluar darah pasal nak baca Quran. Kita mana dia orang lepuk muka je Quran. Dah baca dah. Kalau orang lepuk muka kita, masuk Kristian dulu. Umat akhir zaman. Tak ada orang marah baca Quran. Dah baca. Baca kayak gila. Lailatan nisfu min Syaban. Malam nisfu Syaban. Waktu baik lah. Terik Quran. Laba kata, mari dah, mari dah. Aku nak duduk berehat tak boleh. Laba lah bermana dah, duduk tidur cakap Quran kita. Nisfu Syaban waktu baik. Barulah nak baca. 2 kali setahun baca Quran. Muat mati kali. Waktu baik surat Yasin. Nak baca kedok, nak baca kedok. Mati lagi mati lagi. Mati baca. Ambil dah Quran tengok. Segar lagi. Taruh mula Quran. Tak baca. Nak tunggu mampu baru nak baca. Abdullah bin Mas'ud sampai berdarah muka. Keluar darah kerana baca Quran. Baca sahaja. Orang musyrikin dia faham bahasa Arab, dia dengar, dia tahu selalu. Dan lagi di antaranya cerita-cerita yang kita patut ambil iktibar, Pada awal Islam ni masih ghariba, masih dagang. Cerita Sayyidina Umar Al-Khattab yang masa tu belum lagi masuk Islam. Tapi adik dia telah masuk Islam, Fatimah Al-Khattab radhiyallahu anha. Jadi Sayyidina Umar sebelum memeluk Islam adalah penentang utama bagi dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dia paling tengah, dia yang paling haliang sekali, dia yang hebat dalam menentang. Nampak? Memang kuat sungguh lah. Jadi satu hari dia asah pedang dia. Lepas asah pedang, dia pun masuk dalam sarung berjalan. Berjalan dalam keadaan macam nak bunuh orang. Macam nak bunuh orang. Bila berjalan, dia berjumpa dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki bertanya kepada dia, "Mu nak pergi ke mana wahai Umar?" Dalam keadaan tergesa-gesa. Lagi buat dia ni. Laju sangat dengan pedang-pedang. "Aku nak bunuh Muhammad yang telah mencaci maki nenek moyang aku dan agama nenek moyang aku. Yang telah merendah-rendahkan berhala Lata dan Uzza. Aku nak pergi bunuh Muhammad. Mengkabarkan aku di mana dia ada." Masa tu Nabi SAW sedang berada dengan beberapa orang Islam, lebih kurang 40 orang. Disebut dalam kitab-kitab tarikh, di sebuah rumah dekat Safa, dekat orang Sa'i tu. Di antara yang ada di sana, Sayyidina Ali bersama Rasulullah. "Aku nak pergi bunuh Muhammad." Katanya laki-laki ni, "Mu nak bunuh Muhammad? Mu ingat puak Abdul Manah nak lelak saja ke mu ni? Bila mu bunuh Muhammad, kali dia nak beranak, dia ada kroni dia. Puak-puak Bani Abdi Manah. Dia ramai, dia orang hartawan, orang-orang koprak belaka, bangsawan Arab. Takkan nak lelak saja kalau mu bunuh Muhammad. Walaupun mereka itu kafir lagi, tapi dah anak beranak dia. Baik mu selesai hak keluarga mu dulu." Kata Umar, "Keluarga aku buat apa pula? Adikmu masuk Islam lah, aku tak tahu." Terkejut dia. Siapa? "Fatimah Al-Khattab." "Adikmu Fatimah masuk Islam lah," kata laki-laki ni. Bersama dengan suami dia, Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhumah. Adik ipar Sayyidina Umar. Dua-dua orang laki bini ni. "Adik ipar mu, adikmu masuk Islam dah. Mu tak mau cara nak cara orang lain. Mu pasal adik-beradikmu dulu." Maka dia pun teruslah menuju ke rumah adik dia. Rumah adik ini, Fatimah ni, memang tempat orang buat ngaji Quran pada awal Islam. Tempat belajar Quran. Fatimah pun belajar. Belajar dengan Khabar Al-Arab. Khabar Al-Arab pandai baca Quran. Tukang pedang dia ni. Jadi pada hari itu kebetulan ramai dalam rumah duduk betul duduk mengaji tajwid. Datanglah Umar. Ketuk pintu. Bila ketuk pintu, Khabar Al-Arab dengar suara Sayyidina Umar suruh buka pintu. Khabar Al-Arab ni bila dengar Sayyidina Umar panggil, dia nusuk. Lari nusuk dia. Dia tukang pedang dah, hebat dah. Tapi dengar Sayyidina Umar mari, nusuk. Kata setengah, nusuk belakang pintu. Takut nak pubik kecing dengar Sayyidina Umar. Kerana Sayyidina Umar, kalau dalam Mekah, kalau dalam bak gusti, tak ada yang kalah dia. Undertaker ni. Kalau bak main pedang, Lord of the Ring. Memang pandai main pedang. Orang tak lawan ni. Orang beken. Sayyidina Umar pandai main pedang, gusti bulat, tak pernah kalah. Nampak? Memang orang takut. Dia lepas dulu, baru dia tanya. Ini betul Sayyidina Umar. Orang beken. Dia kepok dulu kepala, baru dia tanya. Ini pesen. Musuh. Takut habis. Dan adik dia Fatimah pun menyembunyikan Al-Quran di dalam baju. Buka pintu tengok, ya sungguh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar masuk dalam. Betul kau, aku dengar mu ni telah masuk Islam. Dua laki bini ni. Kata laki dia, suami bagi Fatimah, adik ipar dia lah, Sa'id bin Zaid, kata betul lah, kami telah beriman dengan agama yang benar. Khapa dia wisuti. Kenapa tak? Jawab wisuti tu. Ada ipar dia. Kemudian ditanya pula Fatimah. Fatimah pun mengaku wi juga suti keluar darah. Bila tengok keluar darah menyecek-nyecek, baru dah dia dia tak pukul. Nampak? Dia mari kesian pula. Bila kesian dia pun tanya, benda mu susuk belakang. Katanya Fatimah, mu tak boleh tengok, mu tak boleh nak pegang, kerana mu najis. Ini ayat Quran turun daripada Allah kepada Muhammad. Kami baca menjadi hidayah bagi orang yang mahu beriman. Maka kata Sina Umar, mari sini aku nak tengok. Akhirnya diberilah. Setelah disuruh mandi pun selama, kerana kata Fatimah, tak boleh nak pegang orang kotor lah, ya masuhu illal mutahharun, tak boleh nak setuh Quran, mereka orang yang bersuci, orang najis, mungkin mandi dia bersih dia tubuh-tubuh. Baca kebetulan yang duduk belajar hari itu surah Taha. Surah Taha. Sina Umar ambil, Sina Umar seorang penulis, pandai membaca, dia yang celik huruf, boleh baca sendiri. Dia baca sendiri, dia kata di mana Muhammad? Lepas baca. Nak buat apa dengan Muhammad? Aku nak beriman dengan dia. Nampak? Nak beriman dengan dia. Dengar nak beriman, khabab al-arak ni tubik lalu. Ceng tubik. Tadi dah ada lagi nusuk oleh pintu. Nampak? Ahli pedang kan dia. Tubik lalu. Aku dengar dah dia kata kemarin Rasulullah doa. Doa dia kata Umar. Rasulullah doa, ya Allah, ya Tuhanku, kuatkanlah Islam. Dengan salah seorang daripada dua Umar. Umar Al-Khattab atau Umar bin Hisham Abu Jahal. Maka hari ini Allah perkenankan Umar Al-Khattab masuk Islam. Maka pergi tempat Rasulullah. Bila sampai tempat Rasulullah, dia kecoh pula dengar Sina Umar ketuk itu. Habis pula hak terkecing ada, hak nusuk dalam tong ada. Ni undertaker mari. Faham? Orang takut. Mari bawa pedang. Kata Rasulullah, buka pintu. Jangan bimbang. Kalau dia mari dengan baik, kita layan dengan baik. Kalau dia mari dengan niat buruk, kita bunuh dengan pedang dia sendiri. Pasal dia buat pedang. Bila masuk, Nabi pun pegang baju dia. Mu nak apa? Aku tak buat apa, aku nak beriman denganmu. Bila dengar nak beriman kepada mu, kalau dalam orang ramai kecil-cirik ni, takbir yang ramai. Dan Nabi pun turut takbir. Sebab itulah, bila kita ni dengar benda-benda yang baik, kita takbir. Nampak? Kerana mensyukurkan nikmat Allah. Walitukabbirullah ala ma hadakum. Hendaklah kamu takbir kepada Allah di atas hidayah yang Allah, atas nikmat yang Allah telah hidayahkan kepada kamu. Takbirlah. Ni dak takbir tukar dengan Terengganu Bestari. Kepala hotok dia. Faham? Takbirlah. Boleh daripada takbir tukar Terengganu Bestari. Apa benda nak jadi? Itulah setengah contoh-contoh bahawasanya Islam ni pada awalnya dagang. Tak ramai yang ikut, ramai penentang-penentang. Dan katanya Ibn Abbas, bila masuk Islamnya Sayyidina Umar, barulah kami berani semayang dekat Kaabah. Kaabah tu adalah kiblat. Tapi tak berani duduk dekat, nusuklah rumah semayang. Kerana penuh dengan puak-puak kroni yang bulahak Abu Jahal ni. Duduk main situ saja. Puak-puak dia. Dia buat markah habis tu. Dengan daci-daci yang ada belakang habis tu. Jadi bila masuklah Islam Sayyidina Umar, barulah kami berani semayang dekat dengan Kaabah. Maka lepahlah hajat kami selama ini. Kerana Nabi beritahu Kaabah, kiblat lama Nabi Ibrahim. Jangan kiblat kita sekarang ini. Tapi tak ingat semayang dekat Kaabah dalam Masjidil Haram. Dalam Masjidil Haram dikawal oleh puak-puak musyrikin Mekah. Maka bila masuk Sayyidina Umar ke dalam agama Islam, Sayyidina Umar yang mula-mula semayang di situ, dan tak ada orang berani kacah. Kerana Sayyidina Umar bila semayang, dia pedang dia tak sabuk, dia duduk pinggang. Orang lain taruh pedang, dia pedang duduk pinggang. Jadi orang malah nak gurau lah. Undertaker. Silap bulan, nak bawa kutu kepala. Nabi dicela pada permulaan Islam. Kerana masa tu orang boleh buat sesuka hati, kerana bila melihat kepada lawan itu tidak sebanding, maka biasanya musuh akan mudah melakukan sesuatu. Begitulah Islam ni, bila dia tidak kuat, maka musuh akan boleh bertindak sesuka hati. Kalau lawan kuat, orang akan fikir 2-3 kali. Nama Nabi Muhammad maknanya yang sangat terpuji, yang sangat terpuji, yang sangat elok kelakuannya, sifat dan peribadinya. Umayyah ibn Khalaf juga yang tukar nama kepada Muzammah. Dia dalam sejarah orang panggil Muhammad, dia tukar Muzammah, maknanya yang sangat tercela, yang sangat tercela. Dia tukar, dia cela Nabi. Dia yang awak mula gelar daripada Muhammad kepada Muzammah, yang sangat tercela, daripada yang sangat terpuji kepada sangat tercela. Dia tukang kutuk, tukang reka, tukang gelar kepada Nabi. Ini pada permulaan Islam. Sehingga turun ayat wailul likulli humazatil lumazah, celaka sungguh bagi pengumpat dan pencela, iaitu Umayyah anak Khalaf. Ayat ini turun kepada dia. Nah, dia yang reka. Nampak? Celaka sungguh ni, puak-puak ni yang suka mencela-cela. Siapa mulanya? Cela Rasulullah. Jadi kita yang mendukung Islam ini, memanglah kerja kita kita kena teruskan, walaupun kita ni kena cela pagi petang di antara malam. Kerana sejarahnya Nabi yang mula bawa datang pun orang cela, orang tukar daripada Muhammad kepada Muzammah. Maka kalau kita buat kerja Islam, orang cela, tak payah susah hati ya. Nah, Nabi lagi orang cela. Dah, kalau nak bawa, nak duduk atas garis Islam ni, maknanya kita nak cari payah, nak cari susah, nak cari penyakit. Memang dah. Nah, sebab tu bilalah Padri Buhaira dia tengok Nabi masa kecil ni, dia kata ke Paman Abu Talib, mujaga molek lah budak ni, budak ni memang susah bila-bila. Tengok di Yahudi memang orang buat susah ke dia. Jenis orang nak bawa Islam ni, jenis orang cari susah. Jadi mesti kita kita lihat hari ni, orang yang memperjuangkan Islam, mereka ni susah, tak senang, diburu di merata dunia. Usamah bin Laden, seluruh dunia orang cari. Nampak? Orang nak bunuh, orang nak nak tangkap dia. Kerana bawa Islam. Ulama-ulama ditangkap. Di Mesir dikurung, dihukum gantung. Almarhum Said Qutb kena hukum gantung. Ustaz Hasan Al-Banna kena tembak bunuh. Ulama-ulama ribuan, ribuan dah yang dibunuh. Kita baru sedikit baru. Kalau nak bandingkan dengan apa yang diterima oleh umat-umat Islam pada zaman permulaan, maka yang kita terima sekarang adalah terlalu kecil. Macam kabu, macam bulu ayam. Tu pun kita mikir dua kali dah. Nagi kedok, nagi kedok dah. Mari taraduk dah. Sikit baru. Kita ni. Pasal apa kita ni tidak kuat menentang ancaman-ancaman musuh? Kerana terlampau tenggelam di dalam nikmat-nikmat Allah. Kerana terlampau tenggelam di dalam nikmat, duduk banyak sangat dalam nikmat, kita ambil nikmat terlampau banyak, maka akhirnya menjadi sebati jiwa kita kasih, takut hilang nikmat tersebut. Takut hilang nikmat. Tapi kalau hati itu orang yang kukuh bersama Allah, maka dia tidak akan nampak lagi segala harta yang banyak seolah-olah sudah tidak ada. Pejuang-pejuang Islam yang ada seluruh dunia tu, ada anak bini belaka. Jadi tak fikir anak bini ni nak makan apa. Pejuang-pejuang di Chechnya, di Afghanistan, di Iraq, di Kashmir, berjuang siang dan malam. Untuk menahadapi tentera-tentera kafir, duduk dalam hutang, merancang strategi. Bukan ada anak bini. Ada anak, ada isteri, ada rumah, ada sahabat andai, ada handai taulang, ada kaum kerabat yang mesti di mereka fikirkan. Tapi Islam tu dia buat depan. Kita dulu tengok anak beranak lah buat depan. Islam ni keliang lah. Kalau ada usaha anak beranak, tak marilah masjid. Kita ni tengok dulu. Kalau tak ada benda dah apa, kita marilah, insyaAllah kita sabar. Tapi kalau ada anak beranak dulu kita. Itu kita. Nak bandingkan umat-umat yang dulu, agama nombor satu. Kemudian setelah itu Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia hingga dianuti oleh 2/3 penduduk dunia. Daripada lebih kurang 18 orang, 19 orang pada awal permulaan Islam, akhirnya sekarang 1.6 bilion ramai umat Islam. daripada penduduk dunia 5 bilion, 1.7-1.6 bilion, umat Islam yang ada hari ini ramai masuk Islam. Kemudian Islam kembali asing, dirasa dan dirasa ganjil dari pandangan dunia. Akhirnya Islam ini setelah menikmati akan apa benda ni, tahap yang tertinggi iaitu tamadun Islam, maka menjadi asing semula sesuai sebagaimana yang Nabi sabda tadi, wasayu kama bada'a, akan kembali semula sebagaimana permulaan dahulu iaitu ghoriba, akan jadi asing balik. Asal da'if kemudian kuat sampai boleh takluk negeri Andalus. Andalus 700 tahun memerintah negeri Spanyol, Hispana, 700 tahun menang dalam berbagai-bagai perang dengan Kristian Eropah, dapat mengalahkan askar Mongol dan sebagainya, akhirnya menjadi dagang sehingga terasing di mata dunia. Dunia sekarang menumpukan Islam sebagai pusat musuh yang utama. Nampak? Dia kata agenda baru dunia ini iaitu nak menghancurkan agama Islam, kerana Islamlah yang sangat-sangat didengki oleh orang kafir. Semua agama dia bermusuh dengan orang Islam. Nampak? Kerana Islamlah hanya suatu agama yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Bahkan dari pandangan orang Islam sendiri, orang Islam sendiri pun lihat pelik kepada orang yang mengamalkan Islam. Dia agama Islam tapi dia pandang sinis dengan orang yang nak beramal dengan Islam. Dia orang Islam tapi dia sakit hati jika orang nak meramaikan masjid. Dia orang Islam dah, ni pelik lah, ni jadi dagang sungguh lah, jadi tak ada buari sungguh. Agama Islam ni akhir zaman. Orang nak buat masjid dia marah, nak buat surah macam-macam halangan, nak buat joget boleh lah, mudah dah. Ni tak permit danduk ni nak buat, boleh. Itu tak apalah, kalau menyanyi tak apa. Itulah kembalinya menjadi dagang setelah mengecapi tamadun yang sangat tinggi, balik menjadi daif, hina di mata dunia Islam akhir zaman. Dibunuh dengan sesuka hati di Bosnia, ratusan ribu ditembak hidup-hidup kamu gitu. Sekarang ini di Patani, Thailand. Diserang umat Islam. Kita duduk sibuk dengan bola. Bila final? Bila separuh akhir? Di bola yang syuting. Tak ada teringat dah kita. Dengan kesusahan saudara mara kita Islam seagama. Tak teringat dah. Pada main dengan acara-acara televisyen dia, bersambung-sambung dah habis. Dah sejam kita tengok, ingat ke habis? Acu nak kena ceket kok, bersambung minggu depan. Minggu depan pula. Minggu depan pula. Lepas tu dah buka siaran dua pula, bersambung juga malam esok pula. Dia main gitu je selok gitu. Habis cerita gitu je, habis homer gitu je. Itu kata dipermain-mainkan, diserang luar dan dalam. Fikiran kena jajah, zahir pun kena jajah. Tinggal apa yang tinggal? Nama saja Islam. Ini yang Nabi SAW sebut dalam suatu hadis riwayat Imam Tabarani, iaitu sabda Nabi SAW, yushiku an ya'tiya alal nasi zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh aw kama qal. Hampirlah datangnya atas manusia satu zaman di mana tidak tinggal lagi daripada Islam itu mereka namu saja. Dan zaman itu telah ada di depan mata kita sekarang. Islam nama sahaja, amalan tak ada. Dengan muda-muda nama tanya, ni tahan mutus ikan. Nama apa? Nama Abdul Razak. Allah Rabbi, hamba bagi Tuhan yang Muhammad memberi rezeki. Ayah Abdul Rahman, nama yang Tuhan paling kasih. Maknanya agama Islam dah. Tapi dah semayang, dia berubram tengah gerit. Pakai gelang pula tangan. Nampak? Buka helmet, rambut merah. Rambut merah. Duduk IC beranak mana ni? Chicago. Dah cenih. Ha. Ha, dia kata Tak ada dah. Dengar dah, belajar dah. Tak ada apa-apa. Quran tak reti, baca semayang tidak, puasa tak. Tak. Nama saja Islam. Itulah. Makin ramah, makin ramah. Tak. Bukan dia tiga hari je rambut kuning, hari keempat duduk sejik. Tak ada. Pakai gitu lah, bawa umur. Seorang dua je. Hak tarik, dan tarik balik. Mari isyak, mari masjid. Tak ramah lah. Lepas tu kau bawa tu, habis begitu. Tinggal nama Islam. Nah, tanya, tak usah tanya. Kalau nak tanya, nak tanya ilmu syarak apa yang usah tanya. Hak wajib tak buat dah. Nah, bulan puasa, makan nasi tengah hari. Pukul 5, dia nyawa tak, pokok ni. Orang muk merah. Orang nyawa dia nyawa. Pasal mak dia ada rumah, dia nyawa tak. 3 pinggang nyawa. Pukul 11 pagi, nyawa pula pokok dia. dalam rok atas kubur. Itulah generasi Islam akhir zaman. Nah. Sebahagian daripada orang Islam merasa ganjil dan pelik bila melihat orang Islam yang iltizam istiqamah dengan Islam. Orang yang tetap beramal dengan Islam, orang tengok pelik. Memang? Nah. Kat tempat kita ni boleh tahan ni. Kalau di Patah Barat, di sebelah Johor, sebelah Negeri Sembilan, Melaka. Pelik kan? Ni mari ni geng serbang ni bahaya ni. Nampak? Habis orang kapur tengok. Mari duan ni pun orang nak tahan ni. Serbang besar ni mesti ada torpedo dalam terbang ni. Nak bobong mana-mana. Habis orang tengok. Cuma mari orang keluar pendek orang puan. Ada hak? Tak ada kaca ke? Itu akhir zaman. Nah, jadi ganji. Orang kata nak kipung belaka ni, nak buat kiamul lai. Benda pula kiamul lai ni, benda apa-apa pula. Nah, kalau joget lambat, mesti dengar. Ni akhir zaman. Nah. Pak kita lah, pak dah. Nah. Bukan nak ajak budak-budak mari masjid. Nak suruh lari daripada masjid. Kita ni panggil suruh mari masjid. Takkan nak mari dia biar tu cara banyak. Nah, macam-macam hiburan ada dia buat. Ini semua ni supaya budak-budak lalai dengan hiburan, seronok dengan hiburan. Maka orang yang seronok dengan hiburan, lalai daripada Allah, mudah untuk diperbudak-budakkan. Mudah untuk kita perbodohkan dia. Beri benda yang dia minat. Hati jadi gila. Bila hiburan, bukan hiburan saja, bukan rosak pendengarannya saja, mereka akan jadi mukhalatah, bercakap laki puang pula. Bila bercakap laki puang, akan berlaku perzinaan. Jadilah satu umat yang kotor, yang tidak bersih, yang mereka ini sudah tentu tidak akan membantu akan perjuangan umat Islam. Itulah natijah daripada hiburan-hiburan. Kerana itulah kita tengok Yahudi Nasara menggalakkan sangat hiburan pada negeri umat Islam. Negara-negara Arab dia mari macam-macam hiburan supaya diterima oleh stesen-stesen TV mereka. Dia mari macam-macam penyanyi-penyanyi buat mari. Dengan berbagai-bagai aktiviti sukan dibuat sekarang di belah tanah Arab ni supaya dapat melalaikan umat-umat orang-orang muda-muda ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh nak jalan dalam aktiviti di agama kerana tidak dapat sambutan. Dulu dibuat rakan masjid. Tak ada dah. Tinggal masjid, rakan semua lari habis. Nah. Macam mana nak pergi, dia macam-macam dia buat. Dikir barat, dikir karuk. Kalau barat boleh tahan di karuk tu. Nampak? Sekarang, ditengok. Ditampar di pasar, di tiang elektrik, di dinding-dinding ada. Nah, dikir karuk. Buat mari pula penyanyi perempuan. Nah, dikir karuk tu bukan orang lelaki. Hak puang pula. Hak lelaki tukang karuk. Hak puang tukang ikut joget belakang anak beruk. Punah habis budak-budak. Dia mari ikut desa-desa. Ikut kapur-kapur. Kosong-kosong hak pekat. Supaya budak-budak minat. Bila minat, kita ajak mari surah payah. Kita nak pergi kempen di dakwah tengah jalan. Tepuh di lori kita. Kita nak ajak mari dengar surah ramai-ramai. Kita nak uluh. Nak beri dia pandangan-pandangan Islam. Supaya dia boleh ambil yang tibar. Tak hari dah lah. Dia banyak program. Nampak? Sini tak apa. Dikir karuk. Siapa kau? Niat tak apa. Nak? Dikir karuk. Kau tubik tu karuk. Lahwal hadith. Benda karuk. Kau Tuhan celedah. Benda karuk. Semua hak karuk-karuk. Lepas tu dia dikir karuk. Dikir tu tak ada faedah dah. Lepas tu karuk pula. Benda hak karuk. Nah. Maju ekonomi bawah kereta Pak Dah Berdawi. Dia punya karuk. Mari adik kakak pakat ikut isleh halari. Nek, lebih kurang gitu lah. Kepala bapak dia je. Pandang pula dia karuk tu. Dengar dia sedap lagi, kita tiru je. Mana benda-benda ni, memang budak-budak muda suka hiburan. Nah, hiburan kan? Orang muda suka, orang tua pun suka. Cuma mandu pun tak pesang nak pergi. Faham tak? Boleh tahan sikit. Orang muda tak ada apa-apa. Dah? Tak terjun pondok pun ada. Jangan main. Benda yang sesuai dengan jiwa budak-budak. Ini digunakan oleh Yahudi Nasara untuk menggelapkan masa depan mereka dengan Islam. Dah? Jadi orang yang istiqamah dengan Islam, orang tengok pelik. Biasanya orang yang menentang ajaran, bawakan ajaran, apa ni, dakwah Islam ini, orang yang kasih kepada kehidupan dunia. Dia kasih ke projek, dia kasih ke meniaga dia, dia sangat seronok dengan gaji dia, sangat berasa bangga dengan pangkat dia. Mereka ni payah nak terima Islam. Nampak? Sehingga Allah Ta'ala tanya mereka, Arabi tumbil hayati dunia anil akhirah. Adakah kamu semua ini sudah reda dengan kehidupan dunia ini daripada kehidupan akhirat yang lebih berkekalan? Sehingga begitu Tuhan celih manusia. Suka sangat reda. Ini maknanya suka sangat dah. Nah. Sehingga kan kalau perkataan orang yang ahli agama, orang tak dengar. Ahli tujuh beradik seorang. Itu orang ngaji sikit, tak dengar. Tapi pasal dia tak buat cecong. Pakai mutusikal je. Ahli beradik di hak lain, oh. Nampak bapak-bapak mesti kan. Orduk Kuala Lumpur. Seorang 17,000, orang ni 18,000, gaji yang ni 29,000. Orang ni orang pakat. Biar basa berok tak cuci pun. Mahal tak? Biar tak tahu benda pun. Orang pakat tu. Anak beranak. Orang ni orang pakat. Dorok cetak, kain pelakat kat ting. Mahal tak? Pakat piyah pun neleh. Dorok main surah masjid. Surah masjid dorok. Dorok cari makan. Nah, ini akhir zaman. Orang pakat hak. Walaupun batil, tapi dah dia tu ada kemewahan dalam hidup dunia, orang pakai perkataan dia. Dan cuma mengamal, cuba mengamalkan tuntutan Islam yang sebenar. Sekarang lah. Siapa yang nak mengamalkan tuntutan Islam dengan yang dengan sebenar, nak menerapkan nilai-nilai Islam, nak mengembalikan kegemilangan Islam, nak cakap tentang Islam, orang tak suka. Nah, kalau orang tak lawang pun, orang tak suka. Habis kau orang akak punggung. Mari dah ustaz. Bawang. Ustaz hari. Bebel pulak lagi. Orang tak boleh dengar nasihat. Nah. Sebab dia ni orang, kalau cakap, beri cakap agama. Dari mari lagi, banyak nasihat. Baik kita tembol dulu. Tak boleh dengar. Akhir zaman. Seorang yang istiqamah dengan Islam dipandang sepi oleh masyarakat. Masyarakat buat daerah. Tak ada hal masyarakat. Nah. Orang tak hingga lagi. Dia pandai dalam agama pun, patut orang boleh buat sebab teduh dalam kapung tu. Orang tak peduli ni. Nah, orang tak peduli. Tak ada orang nak mari minta dah tolonglah ajar anak kami ya tak. Keluarga kami ni jahil dia budak agama, marilah tolong nak kami nak tupang gantung. Marilah. Ya, orang tak hera. Pandang orang tak hera. Jangan JKK. JKK panggil mari habis gantung. Pukul 2 petang, pukul 1 kita. Nak basuhkan. Dan terlalu susah untuk diterima sebagai peribadi yang sehat. Kalau ada orang yang cenderung ke orang Islam, orang tak anggap molek orang tu. Orang kata bahaya ni. Kali ni orang tak suka. Orang bahaya ni. Ni perli dorang, ni mengani dorang. Kalau bawa Islam. Tapi tak apalah. Kerja kita. Mesti kita kena hadapi. Wala yakhafuna law matala'im, jangan sekali-kali mereka itu takut dengan celaan orang yang mencela, kata Allah. Rasa takutlah. Dia gini lidah mencela ni, lidah mengata daripada dulu dah. Nah. Tugas kita dah kena bawa Islam. Orang tak mau dengar. Orang damu lah. Nak kata tak jadi kudi kata. Dah hubung dalam jara baru sekali dengan Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam. Takkan siapa belah dua macam Nabi Yahya. Nah. Contohnya, kalau ada suatu program kemasyarakatan, kemudian masuk waktu semayang, tiba-tiba ada seorang meminta diri untuk menunaikan semayang, maka tindakan itu dianggap tidak sopan dan kurang ajar. Kalau mesyuarat dalam satu jabatan, dalam satu company yang besar, tiba-tiba seorang tu mitok diri nak pergi semayang, ah, lain pun bunyi ya. Ah, lebah. Nampak? Ah, masuk syurga kamu, dua tiga orang. Ah, bunyi gitu. Nah, macam-macam ni kata. Dia tak semayang. Patutnya, seorang mitok diri walau ikut, oh, dia sungguh waktu semayang. Kita berhenti ada dulu ramai-ramai. Nah, boleh tangki ke? Ha, kalau ada seorang nak pergi semayang, orang lain tak semayang. Kembali awal. Nah, ha, boleh sakit. Orang tak orang suka ke dia? Orang nak beramal dengan Islam, orang suka. Tak usah kata amalan-amalan yang payah-payah. Benda yang mudah-mudah je. Tak, benda yang mudah-mudah. Tak mau terima rasuah je. Habis orang jawatan, tak suka ke dia? Orang lain terima belakang mudah rasuah. Ha? Membik piti rasuah. Dia mari seorang orang baru tu, kau tak makan rasuah. Hmm, orang sakit hati lagi. Susah semua nak datang ni. Payah ke dia semua. Lebar dah tahu benda. Ha? Ha, jadi payah. Kerana dia seorang tak terima rasuah. Tak terima rasuah benda yang mudah. Eh? Bukan kena buat kerja, kena takbir, kena lepak gunung apa. Tak terima je rasuah. Orang tak suka selalu. Dah. Nah. Ha, kalau gini ronda kau, empat orang, seorang tak terima rasuah, payah. Duduk sini dulu setahun, aku ada kerja depan, tiga orang. Nah. Ha, jadi mengganggu. Kerana dia ni beramal dengan Islam jadi ganggu. Kalau ni tak beramal dengan Islam, nak buat jadi rasa-rasa terganggu. Sedangkan orang yang tidak bersembahyang sambil bersenda-senda ketika orang lain semayang, tidak dianggap sebagai perbuatan yang salah. Kalau tak semayang, orang tak nampak. Orang tak heran. Yang semayang tu orang berasa sangat. Nah, orang tuduh, orang hina dan sebagainya. Dan terkutuk, benda yang terkutuk, orang tak marah pula. Nah. Kalau orang yang buat Islam, orang tengok ha, dengan pandangan yang sinis. Orang kata orang caci rupa. Kalau buat benda hak-hak canggah dengan Islam, biasa. Nampak? Biasa. Kalau pipi tangan dulu tak ada. Dan ni biasa lah pipi tangan. Nah, ha? Hak puang gendong hak jatang. Ini taktik dulu hak jatang gendong hak tina. Nampak? Kakak beri, kakak beri. Faham? Ha. Dan ni tak. Hak tina pula bawa mutu. Nah, ha? Jadi kita tengok tu, dia turun. Oh, lelaki duduk belakang, lelaki duduk depan. Lepas tu naik-naik peluk. Mana boleh pencegah masyarakat? Takkan atas motor. Faham? Haa, ni taktik baru. Tak? Haa, inilah generasi dajjal. Haa, ha? Zaman milenium. Nah, cara tu lah masyarakat. Dah kalau dirang sampai ke cukai tu, kau nak balik ni, lamanya boleh peluk. Nah, tak payah dulu, payah cari dalam agak, jauh orang. Nampak? Salah masuklah balu padi orang. Nampak? Haa, ambak dituang balu. Tak? Haa, ni atas motor. Kalau dalam kereta lah, kereta berhenti, mari kerja rasyat dalam kereta. Belanja lah. Nah. Ha. Tu kadang-kadang kata, hey, yuk. Wah, ni kereta ni. Tengoklah, ada orang dalam. Nampak sepasang. Ha. Biasa lah, pegang tanganmu, pegang kau, pegangmu. Tak, tak ada apa-apa. Ha. Pasal pemimpin pun buat gitu. Pemimpin berpeluk di khalayak ramai. Faham? Ha. Boleh orang sokong lagi. Nak kan ni buat membutakan mata, memekakkan telinga, menjamkan pandangan mata hati. Buat tak nampak. Saya tidak minta maaf. Kami hanya berpeluk-peluk. Kepala bapak mu. Boleh ke dalam Islam peluk? Tak tengok hari merdeka. Nampak gambar, video ada, dalam berita ada, dalam surat khabar ada, internet ada. Bolehnya peluk dua orang. Bukan tepuh begitu je. Dua tangan ni dapat apa benda ni, pegang belakang pula begitu. Nah. Ha. Bukan seorang hak lelaki pula tak. Ring dah sedar diri tu pegang juga. Faham? Haram lah. Ha. Nak tengah ni nilai Islam kok mana dah pali dah tutup. Saya tidak minta maaf. Kami hanya berpeluk. Gitu muka dengan nak temutuh. Nah, ini. Orang tahu belaka. Tapi inilah pemimpin-pemimpin. Golongan yang mengambil Islam sekerat-sekerat saja. Sebut nama Allah untuk memulakan ucapan-ucapan majlis tertentu. Amalan macam Abu Lahab, Abu Jahal. Oh, yang tidak ada hukum, tak ada syariat. Tak ada bernabi pun. Macam tak ada Quran. Ini ya. Yang heran ni Puan Haji, Puan Lebar, Tuan Imam, Tuan Bila berebut juga sokong. Nah, ibu tak nampak gitu. Kalau kita tunjuk gambar ni mana? Tak bila eh, dengar gambar kan? Ya. Gak gitu ikat lagu ni selang lah sungai biar mampu. Awak Bilal, awak imam mesti tahu hukum ni berpeluk di khalayak ramai. Mana hukum ni? Nampak? Biarlah. Nah. Ha. Dah saya kata je bila kapur tu. Tu imam 1.2 juta dah baca apa. Ha. Dia dah tak tegur. Ha. Isyamuddin cium bini Pak Loh. Tengok tak? Ada gambar cium. Eh? Menang apa itu? Cium. Nah. Ha. Bukan cium kaki, cium pipi. Nampak? Nampak gua ni gini. Puak-puak hadari. Nah. Ha. Hadari. Maknanya Islam itu sekadar yang dia faham sahaja. Bukan Islam pakai Al-Quran. Ha? Kitab Islam hadari nipih je. Nipih tu. Tujuh muka. Dengan lepung. Ha. Itu saja ada kalungan. Tak ada huduk lah. Sekarang tu tak ada huduk lah. Yang ada 10 rukun lah. Huduk tak ada. Nah, boleh. Itu kata Islam liberal. Apa yang dibawa datang daripada barat, jika diterima oleh masyarakat, maka tidak salah. Contoh, berpegangan tangan laki-laki perempuan yang bukan mahram. Berpeluk boleh. Berhium boleh. Macam hak perempuan anak Akademi Fantasia Guru. Ha, ini gambar anak awak berpeluk. Dia kata apa salahnya anak saya memeluk seorang laki-laki yang dia suka atas dasar kasih sayang. Inilah budaya kasih sayang yang kita perlu terapkan. Ha. Nampak? Boleh peluk lah budak. Pasal pemimpin peluk. Nampak? Ha. Boleh peluk pula dah. Merdeka kata. Nampak? Ha. Memang merdeka. Ha. Boleh peluk merdeka. Nah. Ha, ini basak habis. Dan ni, ha, golongan muda tengok, oh boleh peluk, tak salah. Ha, peluk habis pula dah. Jadi mangsa. Anak orang pas pun pergi peluk, anak UMNO pun peluk juga. Nah, ayah tak lah. Nah, anak tu, belum tentu kita boleh bawa ikut macam kita. Nah, dan terik di Mawi, habis jadi putera UMNO. Balik awal tu. Ha, ha. Habis. Dia ni nama pun nak buah Mawi. Habis pun nama Mawi. Beranak seorang Mawi. Beranak seorang Mawi. Ha. Tanyanya jabat dataran nama apa anak? Mawi. Bek Mawas. Ha. Ayah Mawas. Allahu Rabbi. Ibulah nama-nama sahabat. Dah. Tapi itulah. Sebab dia dunia. Dia kata. Sebab dia dunia. Kerana dunia dia akan mengubah sifat kita. Dulu kita kasih pada Islam, kita akan benci pada Islam. Kerana dunia. Bapak ni semua dunia ke? Dunia lah. Lepas tu Nabi tengok dunia. Ha? Di dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Tengok dunia dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Dunia yang mengganggu manusia. Yang akan melupa, menghalang manusia daripada meneruskan kerja-kerja Allah. Orang tanya bekas Imam Masjid Negara, Firdaus. Imam Firdaus. Ha, macam mana pendapat jawab? Ha, macam mana ustaz, dulu ustaz memakai serban dan jubah, tapi sekarang pakai baju macam pemuda UMNO. Nampak? Ha, apa pandangan masyarakat sekarang? Dia kata saya tidak boleh lagi memakai serban dan jubah kerana saya kena sesuaikan dengan siapa saya sertai sekarang. Saya sekarang menyertai UMNO. Dia kata, nah, saya kena pakai baju bunga gini. Nampak? Ha. Kemudian dicela pula orang yang pakai serban dan pakai jubah. Ha? Ha? Pakai serban, pakai jubah, belum tentu pandai, belum tentu alim. Baca Quran pun, ha, lencang pukang. Mana dia lah baca pandai ni. Nah. Ha. Tapi, daripada pakai serban nak kabur kerana dunia, 1.2 juta baru. Buang serban, masuk sokok tinggi je. Ha? Ha. Sokok tinggi. Boleh buat tokak mutur. Sokok. Pakai baju bunga ni. Sutera. Ada bunga pula dua putung. Macam buruk Mak Yeh. Ha. Ada bunga. Orang puang je buah bunga dada ni. Orang lelaki tak main bunga-bunga. Zaharah-zaharah ni dua makhluk yang suka bunga. Iaitu kaum wanita dan kera. Ha. Ha. Daripada jubah puang jubah masuk baju jaket. Buah jaket. Daripada serban. Daripada kopiah. Dia boleh kondeng pula kopiah, masuk sokok hitam pula. Munshi Abdullah dulu. Begitulah seterusnya nasib Islam di akhir zaman. Ia akan terasing dan tersisih daripada masyarakat. Memang. Orang yang nak Islam itu sendiri pun, banyak ada benda Islam yang dia tidak faham. Nampak? Dia nak ke Islam dah. Rasulullah kata penentang-penentang Islam. Orang yang nak ke Islam dah, ramai lagi yang tidak faham tentang Islam. Yang tidak reti ilmu hukum syarak Islam. Nanti orang yang nak dah. Bermakna memang Islam itu terpencil sungguh. Nah. Bahkan tersisih daripada pandangan orang Islam sendiri yang mengaku sebagai umat Islam. Orang yang mengaku umat Islam pun tidak suka dengan Islam. Nah, dia tengok orang pakai serbang, ha, balik mata-mata. Pelik ni mainan ni, serbang. Nah, ha. Kita pergi mengajar di Wisma Darul Iman. Wisma Darul Iman ni dekat dua. Tiap-tiap hari Isnin, pukul 1 sampai pukul 2. Ha? Dekat 5, jabat ayah ye. Lepas kena pecat masjid ladang, Wisma panggil. Nampak? Wisma ladang. Wisma ladang pula dah. Wisma Darul Iman panggil. Jadi bila kita pergi tu, adalah bila kita nak naik eskalator tangga gerak tu, nak pergi ke Dewan Syarahan, Dewan Besar tu, jumpalah 2-3 orang je baru nak keluar daripada ofis. Nak jenis pakai sokok hitam tinggi. Oh, jadi benda apa nak balik mata ni? Mari tuan ni pun lak jubah-jubah ni. Dia kurang gitulah. Agak-agaknya dia kata. Dah? Sampai gitu semua. Pasal belik pakaian, kau jumpa belik. Padahal belik dia jumpa. 30 riyal beli kedai. Eh, bukan ada sayap belakang tulis Superman boleh tangga belik. Dah? Biasa ya. Jadi dah dia sampai gitu semua. Sampai begitu semua. Dia suka hitam tu lah, baju bunga, ada bunga baju lah, ilahilallah. Baju tu aku beli anak lah, buat kurang habis dia. Kau lelaki. Dan marah apabila dikatakan dia bukan orang Islam. Kalau orang kata mu ni tak Islam, ni marah. Tak ikut Islam marah. Eh, marah kalau kata tak ikut Islam. Marah sangat ni. Tapi dia yang tak suka pada Islam. Dia yang jelong korang. Kalau orang nak buat ceramah, nak marah orang nak buat tazkirah, nak marah orang nak buat apa benda kuliah tak suka. Nah, orang nak besar masjid, memang besar dia benda. Nak duduk ramai ni, besar. Orang ajak orang surah tak mari. Tak. Jok kita tengok bola lagi selalu. Nah, mati-mati kediri dengan jalan. Maka akhirnya umat Islam sendiri benci kepada perkara-perkara Islam atau benci kepada orang yang nak menghidupkan Islam, maka betullah Nabi kata memang jadi dagang sungguh dah. Maka fatuba lil ghuraba, bertuahlah kalau kita ni masih lagi bersama dengan Islam yang orang benci ni, kita pertahankan juga. Biar orang kata lagu kena pun, aku tetap bersama Islam, aku tetap bersama ulama-ulama. Tadi Nabi kata dah fatuba, tuba ni beruntung, tuba ni bertuah, tuba ni selamatlah. Bagi orang-orang yang bersama dengan Islam, walaupun Islam itu dihina dalam keadaan terpencil di mata dunia. Sesuai dengan sebuah hadis riwayat Imam Tabarani, Nabi SAW pernah bersabda, ala inna rahal islami da'irah, ketahuilah olehmu pusingan Islam itu dia berputar. Maknanya Islam ada kali turun, ada kali naik, ada kali turun, macam roda kereta, dia pusing sama. Faduru ma'al Islam, hendaklah kamu bersama-sama dengan Islam, jangan melari daripada Islam. Islam di bawah, mung bersama di bawah. Islam di atas, mung kena bersama-sama di atas. Ala inna sultana wal kitaba sayaf tariqani, ketahui olehmu bahwasanya pemerintah dengan Quran akan berbalah satu hari nanti. Fakunu ma'al kitab, maka hendaklah kamu sentiasa berdak bersama dengan Quran. Kamu kena ikut Quran sama, jangan ikut orang lain, ikut Quran. Nampak? Dan hendaklah kamu ketahui, nanti kan ada di kalangan kamu orang yang diberi kuasa, tapi Nabi kata wa in ata'tumuhum adallukum, kalau kamu taat kepada mereka, mereka akan menyesatkan kamu. Wa in asaitumuhum qatalukum, kalau kamu tak ikut mereka, mereka akan menyusahkan kamu. Sekarang kita telah disusahkan oleh penyesat-penyesat umat. Maka kita benarkanlah apa yang Nabi beri peringatan 1500 tahun dulu, bahawa kita ini kalau nak selamat kena duduklah bersama-sama dengan Islam, walaupun macam mana keadaan tekanan ke atas umat Islam yang kita terima. Kerana ada jari di sana tekanan ataupun seksaan yang lebih berat yang kena atas kita, orang lain lebih berat lagi. Kita anggaplah apa yang kita terima adalah perkara yang paling ringan di kalangan orang-orang yang memperjuangkan Islam di muka bumi ini. Wallahu a'lam. Saya berhenti sebuah kedai makan, kemudian saya pun memesan makanan. Ini soalan. Rupanya saya berada sebuah kedai makan orang bukan Islam. Apakah hukum makan makanan tersebut? Tidak akan membazir kalau kita biarkan makanan begitu saja. Apakah perkara yang patut lakukan setiap hari? Pandukan makna, bertawakallah kamu sebenar-benar takwa. Bertakwalah kamu sebenar-benar takwa. Seorang bapa memberi suatu harta kepada anak yang disayangi semasa hayat. Lama kemudian bapa itu pun mati. Apakah harta itu menjadi harta pusaka untuk dibahagi-bahagikan semula kepada anak yang lain? Yang ketiga, doa setiap amalan yang kami ambil di kitab setiap buku agama tanpa bertemu dengan pengarangnya atau gurunya, adakah boleh? Baik, dia berhenti makan. Order lah makanan. Siapa order makanan, tengok makanan. Eh, orang bukan Islam kedai ni. Kedai orang kafir. Nah, adakah nak keluar situ saja? Tak. Bazir pula makanan. Ke boleh makan. Dia makan makanan kedai orang bukan Islam ini, dia ada tafsir. Nah, dia ada haram, dia ada harus, dia ada makruh. Kat mana harus? Harus ni, Nabi kata, apabila tidak ada di sana kedai orang Islam. Nah, tidak ada kedai orang Islam. Dalam negeri itu tak ada kedai orang Islam. Dan bekas makanan itu tidak digunakan untuk memasukkan najis. Harus makan. Harus makan lah. Harus makan. Kalau ada kedai orang Islam, tapi masuk juga kedai orang bukan Islam, tapi semuanya bersih, makruh. Nampak? Situ beza. Kalau makan kedai orang bukan Islam dalam keadaan tidak kita sucikan akan bekas-bekasnya dulu, padahal bekas itu kita yakin atau zan memang kena makanan yang haram, maka haram makan di kedai itu. Nampak? Dia ada tiga hukum. Jadi kita dapat pasti tak kuali-kuali dia bersih. Walhasil, payahlah jangan makan kedai bukan Islam. Kalau siapa yang beri kafe, belilah makanan-makanan yang mentah, yang biasanya tidak dicampur. Nampak? Jenis bukan masak lah. Roti kosong je siapa. Biskut saja ke. Lepas tu buat sendiri lah orang lain. Itu biasa. Negeri kita ni negeri Islam. Apa pergi makan kedai bukan Islam pula? Kalau kita termasuk lagu tu. Nampak? Semua lari lah. Buat sakit perut. Keluar guna ni. Nampak pegang perut kita. Bun bola kereta. Kena cerdik tak? Takkan ini orang ripuk Bukit Amang. Tak bayar mie goreng je sepinggang. Nak ra'i ke mi ke, nak ra'i ke soket. Kita kena jaga tak hukum. Kerana hati kita ni, kalau kita sengaja makan benda yang haram, hati menjadi hitam, jadi gelap. Tapi kalau tidak sengaja makan yang haram, pun gelap juga. Cuma tak dosa je. Macam kita sengeleng celup kertas yang putih dalam dawak yang hitam, maka kertas itu menjadi hitam. Tapi tak sengaja terjatuh dalam dawak, hitam jugalah. Nampak? Apakah perkara yang patut laku setiap hari berpandukan makna bertawakallah kamu sebenar-benar takwa? Bertakwalah kamu sebenar-benar takwa. Maknanya takwa apa benda? Mengerjakan segala hak wajib, meninggalkan segala yang haram. Hak tu dulu. Takwa nombor satu. Setiap hari-hari buat aku benda yang wajib, semayang lima waktu dan sebagainya. Benda yang haram gini-gini banyaklah. Buat yang diperintah hingga yang dilarang. Itu takwa. Itu takwa. At-taqwa hahuna. Nabi kata takwa hahuna, di dalam hati. Mana hati ni berazam nak melakukan ketaatan, dan hati ini takut hendak meninggalkan apa yang diperintahkan. Hati ini juga tidak berani nak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Itu takwa. Jadi kalau nak terang benda sebanyak benda lah. Ni jaga yang wajib, jangan buat yang haram. Itulah takwa. Seorang ayah beri harta dah kepada anak dia masih hidup, maka jadilah pusaka hidup. Allah panggil, Melayu panggil pusaka hidup. Bila mati dah ada lah harta tu milik orang dah. Dah ada menjadi tarekah dah. Melainkan ayah itu tarik balik. Belum mati, rumahmu hak duduk di Kijar tu ayah ambil balik dah. Nampak? Maka jadi hak ayah semula. Sebab ayah Kalau beri kepada anak, dia boleh ambil balik harta, tak berdosa. Kalau orang lain, haram ambil balik, buruk siku Nabi kata. Nah, tapi kalau ayah dengan anak, sah ambil balik. Tapi kalau dah beri dah, rumah hak kijah tu, ambil kemak dah, ayah beri kemak tu. Nah. Ha. Matilah, bila mati, tak jadi saka lah, beri dah. Ha? Ha. Tapi, jadi balok. Apa? Tak ada surat? Ayah mau beri bila kamu? Bila dengar? Nampak? Ha. Dan kakak dengar. Kakak mana? Tak dengar. Takut habis. Tak. Habis jadi saksi palsu. Dan sekarang ada orang, ada seorang gila 3-10 orang. Nah, bagi blok. Bila bagi juga, bagi hak haram. Apa? Wik adik lah. Wik adik dah, milik dah masih hidup. Dibagi juga, bagi harta haram. Makan haram. Dia ada ni. Nah. Ha. Makan haram orang yang tak takut betul. Tak takut betul. Tak takut. Tak terima. Macam ayah. Terima orang ni. Nah. La yaqbalullahu salata ahadikum fi jawfi haramun. Allah Taala tidak akan menerima sembahyang seorang kamu yang dalam perutnya ada makanan yang haram. Mana makanan haram? Ni dia makan saka daripada harta pak adik dia dah boleh masih hidup. Ni bagi pula sekali lagi. Bagi haram. Nah, itu kena jaga-jaga. Ada juga yang ayah tak kata, dia kata ayah kata. Ha ni pak tanah hak dino ayah kata wiki tidak hidup eh. Dia kata. Kalau lain pula tengah lain di pondok lah kuat bang. Tak apa. Tak apa. Nah. Ha. Jadi dia tak nak lawan. Dia kata beri dah. Makan haram juga. Ayah tak kata pun beri. Ayah kata mu duduk ah, dulu dan mu tak ada rumah lagi. Ha, bukan kata beri. Tak. Ha, dia tengok. Jadi masing-masing dia kena ada takwa. Dia kena ada iman. Baru jadi juru belaka. Doa serta amalan yang kami ambil dari kitab. Serta buku agama tanpa bertemu dengan pengarang ni atau guru ni, adakah boleh? Dah apa kena jumpa pengarang pula nak ambil doa? Nah, ha, tidak syarat nak jumpa dengan pengarang. Nampak? Kalau kita buka dalam kitab Al-Azkarun Nawawi, di sana ada doa-doa yang maksud, doa yang paling abdol sekali tersimpan dalam kitab Azkar Imam Nawawi. Kerana doa-doa dan zikir bacaan datang daripada Rasulullah belaka. Ha? Ada yang sahih, ada yang hasan dan ada yang baik. Dan boleh beramal. Nampak? Boleh kita beramal. Kerana permulaan mukadimah, katanya Imam Nawawi, muafakat ulama' hadis dan ulama' taqah mengatakan boleh beramal dengan hadis yang baik. Kerana itu akhbar bagi sebagian daripada zikir dan doa dengan hasanat yang baik. Maka di belakang tu sekali Imam Nawawi sebut, ha, siapa yang telah membaca buku ini, maka ha, dia dapat dah fadilat sekalipun dia tak berjumpa dengan aku. Itu sebut di dalam syarah Al-Kahf. Ha? Walaupun tak berjumpa, kerana ini daripada Rasulullah, semua umat Islam boleh ambil dia. Nampak? Cuma setengah-setengah ulama mengatakan eloklah kita ini ambil daripada guru. Ha? Kerana bila guru, dia kita talaki doa, dia betulkan sebut kita, ha, sebutan kita. Tak, dia terangkan makna doa, di mana kaifiat yang sebenar cara nak mengamalkan zikir ini. Itu sahaja, bukan menjadi syarat. Setengah orang dia kata syarat, bila syarat, tidak. Tidak betul. Ini dia telah dipertikaikan oleh ulama-ulama. Kerana doa ini, kita nak memberi kebaikan kepada orang. Kita berilah doa kepada siapa sahaja. Kita tulis doa yang baik, maknanya tidak lari, maknanya baik, siapa-siapa boleh beramal. Orang kata kalau dia ambil satu doa daripada guru, tidak daripada guru, dia dengar doa itu baik, dia baca doa itu. Maka bila dia baca, dia tidak diijazah oleh guru itu, doa itu Tuhan tak dengar pelawak. Faham? Ha, ini ta'asub sangat. Nampak? Ini tak asabiyah. Ha? Tak boleh. Ha? Melampau-lampau. Ha? Kerana doa yang baik, siapa-siapa boleh berdoa dengannya. Ha? Tidaklah dimestikan ijazah. Ha? Kata setengah ulama, sunatlah dengan cara dengan ijazahkan dia. Supaya bila ambil doa itu tidak dipersia-siakan doa. Ataupun ambil dengan leta pukang makna, baris pun tak tahu kehala. Jadi bacaannya tidak betul, doa pula jadi tidak mustajab. Jadi kena berhati-hati dalam masalah ini. Tidak dilanggarkan sangat, ingin ikut suka nak kata lagu mana doa. Dan tidak ada keping sangat, siapa kena talaki dengan guru baru boleh baca doa. Begitulah kita kena ambil masalah ini dengan pertengahan saja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala wasabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima lam tana wa alimna bima yanfa'una. Rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.